الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، فإلى مجلس ثاني أرجو الله التوفيق والسداد. وهذا المجلس نتحدث فيه على تربية الأبناء وتعليمهم، فإنهم زينة الحياة الدنيا وهم الخلف لنا في الدين. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فمن الابتلاء للناس أنهم جعل هذه الحياة حياة اختبار، فجعل النساء زينة للرجال ومحل شهوتهم، فمن جعل النساء سببا للذرية الصالحة وأخذ المرأة بالطريقة الشرعية بالزواج الشرعي ليعش نفسه ويعشها من الحرام ويبتغي من وراء ذلك الأولاد الصالحين، فهذا مأجور على هذه النية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس نساء وهو خير الناس، ورغب في الزواج فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم. فالذرية الصالحة مطلوبة، وربنا عز وجل أثنى على امرأة عمران حيث قال: إذ قالت ربي قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الآية. فامرأة عمران لما شعرت بالحمل نذرت بولدها الذي في بطنها أنه يخدم بيت المقدس وينقطع إلى الله، فانظروا على نية صالحة. اليوم نفكر في الولد من أجل أن يغترب يأتي بالفلوس، البنت إذا ولدت نفكر كيف تكون مديرة مستشفى، كيف تكون مديرة تذهب تدرس في الخارج في غير بلاد الإسلام. صرنا أو صار كثير من المسلمين ينظرون إلى المال يذكرون كيف يعبدون ربهم، كيف يأتي الأولاد من بعدهم يأخذون الدين. زكريا يدعو الله أيضا أن يرزقه الذرية الصالحة، لما رأى مريم متحجبة متعففة مصلية عابدة ذاكرة يأتيها الرزق من السماء من الجنة إلى قعر بيتها بدون تعب، ونحن صرنا نقف على الرزق ونأخذ أولادنا إلى المهالك إلا من رحم الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، setelah beliau mengucapkan hamdalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan keturunannya seluruhnya. Ini adalah majelis yang kedua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik dan meluruskan jalan kita. Di malam ini kita akan berbicara tentang pendidikan anak. Bagaimana cara mendidik mereka? Sebab anak-anak kita merupakan bahagian dari perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantara min al-dhahabi wal-fidda wal-khayl al-musawwama wal-khayl al-musawwamati wal-an'am wal-harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dihiasi bagi manusia ini kecintaan kepada syahwat-syahwat dari wanita, demikian pula anak-anak, demikian pula harta yang melimpah dari emas dan perak, hewan-hewan ternak dan tanaman. Itulah kehidupan dunia, itulah kenikmatan dalam kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya merupakan sebaik-baik tempat kembali, merupakan bahagian dari cobaan yang Allah berikan kepada manusia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia merupakan kehidupan yang penuh cobaan. Allah Azza wa Jalla menjadikan para wanita sebagai perhiasan untuk kaum lelaki dan menjadi tempat di mana mereka menunaikan syahwat mereka. Maka barang siapa yang menjadikan para wanita menjadi sebab bermunculannya keturunan yang saleh, lalu dia menjadikan seorang wanita dengan cara yang disyariatkan, dengan pernikahan yang syar'i, yang bertujuan untuk memelihara kehormatan dirinya, menjadikan para wanita menjadi sebab lahirnya keturunan yang saleh, maka dia menikahi seorang wanita dengan cara yang disyariatkan dalam pernikahan yang syar'i untuk memelihara kehormatan dirinya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan. Dan dia mengharapkan dengan pernikahan tersebut melahirkan anak-anak yang saleh. Maka barang siapa yang berniat demikian, maka tentu dia akan mendapatkan pahala dengan niatnya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling banyak istrinya, dan beliau adalah manusia terbaik, dan beliau mendorong dan menganjurkan umatnya untuk menikah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul walud al wadud fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah." Nikahilah wanita yang akan melahirkan keturunan yang banyak, wanita yang pencinta kepada suaminya, karena sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah umatku nanti pada hari kiamat. Keturunan yang saleh merupakan hal yang dituntut, di mana Allah Subhanahu wa Taala telah memuji istrinya Imran dalam firman-Nya. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam surah Ali Imran, lalu kemudian beliau menyebutkan ayat yang panjang, karena terlalu panjang sehingga saya langsung menerjemahkan saja. Tatkala dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa Taala bahwa aku akan menjadikan apa yang ada di dalam perutku ini menjadi seorang hamba yang mengkhususkan dirinya melakukan pelayanan kepada Baitul Maqdis, maka terimalah ini dariku ya Allah. Maka tatkala dia melahirkan anaknya, ternyata dia melahirkan seorang anak wanita, dan tentu tidaklah sama antara laki-laki dengan wanita, dan sesungguhnya aku memberi namanya Maryam, dan aku memohon agar engkau memberikan perlindungan kepadanya dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Dan Allah Subhanahu wa Taala menerima doanya, lalu kemudian ia pun dipelihara oleh Zakaria. Setiap kali Zakaria memasuki kamar Maryam alaihissalam, maka ia selalu mendapatkan ada rezeki di dalam kamarnya, sehingga Zakaria pun bertanya, "Dari mana engkau mendapatkan rezeki ini?" Maka ia pun menjawab, "Ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan." Maka di saat itulah Nabiullah Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, "Wahai Rabbku, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku pun mendapatkan keturunan yang saleh. Sesungguhnya engkau Maha mendengarkan doa." Ayat yang disebutkan dalam surah Ali Imran. Perhatikanlah istri Imran, tatkala dia telah merasakan dalam keadaan dia hamil, dia merasakan ada janin di dalam kandungannya, maka dia pun bernazar agar kemudian anaknya tersebut akan memberi pelayanan, memberi khidmat kepada Baitul Maqdis, memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Namun pada hari ini kita melihat banyak di antara manusia, mereka memikirkan apabila mereka mempunyai seorang anak, maka dia memikirkan bagaimana cara anaknya ini bisa mendatangkan uang. Pada saat dia melahirkan seorang anak wanita, Maka dia pun memikirkan bagaimana caranya agar kemudian wanita ini bisa menjadi kepala rumah sakit, ataukah dia bisa belajar di luar negeri yang bukan dari kalangan negeri-negeri Islam. Sehingga kita melihat banyak dari kaum muslimin yang menjadi pandangan mereka adalah materi, wallahul musta'an. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan pertolongan. Orang-orang yang saleh sebelum kita, yang mereka pikirkan pada saat mereka memiliki keturunan, bagaimana anak-anak tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikirkan anak-anak mereka, bagaimana cara mereka berpegang teguh kepada agamanya sehingga mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Zakaria alaihi salam yang memohon kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang saleh. Tatkala ia melihat Maryam yang berhijab, yang menutup auratnya, yang memelihara kehormatannya, dalam keadaan dia terus mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berasal dari surga yang langsung masuk ke dalam rumahnya, ke dalam kamarnya tanpa ia melelahkan dirinya. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi sekarang ini banyak dari anak-anak, dari orang-orang tua yang mengarahkan anak-anaknya kepada kebinasaan. Wa Zakaria alaihi salam lama ra'a Maryam wa salahaha da'a Allah azza wa jalla kama sami'tum an yarzuqahu adh-dhurriyyata as-saliha tayyiban أي الصالحة ويرده العلم والنبوة كما قال الله عنه في سورة الكهف في سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فزكريا عليه السلام دعا الله أن يرزقه غلاما لكي يرثه العلم ويرثه الصلاة ويرث العلم من آل يعقوب أيضا والنبوة. لن يدعو الله أن يرزقه ولدا يرثه مالا، فالأنبياء لا يورثون. فينبغي للمسلم أن تكون نيته أيضا كذلك، يدعو الله أن يرزقه الذرية الطيبة سواء كان من الذكور أو من الإناث فهما سواء، وإن كان الذكور بالغالب أقوى في الطاعة والعبادة، ولكن أيضا البنات هن ماذا أولاد أزينة فلا يكرهنا، ولكن يهتم بالصلاة. بالصلاة فهذا أمر مهم، أن تهيئ ولدك من صغره على الصلاة، تختار المرأة الصالحة لتعينك على تربيتهم، وتدعو الله أيضا بصلاحهم، وخاصة عند الجماع أيضا. فقد ثبت في السنة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا قضي بينهما ولد لم يضره شيطان. رواه البخاري عن ابن عباس. فانظر إلى هذه التوجيهات النبوية، أن الذي يأتي أهله ينبغي أن يذكر الله، يسمي إن قبل الجماع حتى إذا رزق ولدا يكون عنده صلاة، لا يتسلط عليه الشيطان فيصرفه عن الطاعة والعبادة والذكر، بل يصير طائعا لله ثم طائعا للأبوين. طائعا لماذا؟ لأبويه، نافعا لمجتمعه. زكريا عليه السلام tatkala beliau melihat kesalahan Maryam alaihi salam, maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kalian dengarkan tadi, agar kemudian Allah memberikan kepadanya keturunan yang saleh yang akan mewariskan ilmu dan kenabian yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Maryam, di mana Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam menyebutkan rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lirih memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mendapatkan keturunan yang saleh, dalam keadaan beliau menyadari bahwa umur beliau semakin tua, rambutnya telah beruban, sementara istri beliau dalam keadaan mandul. Namun beliau tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan dan memberikan rezeki kepadanya berupa anak yang saleh yang akan mewariskan ilmu beliau, demikian pula mendapatkan warisan dari keluarga Yakub dan menjadikan anak tersebut sebagai anak yang dirubai Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi rezeki mendapatkan seorang anak yang agar kemudian beliau mampu mewariskan ilmunya sehingga anak tersebut menjadi seorang anak yang berilmu dan saleh, demikian pula mewariskan ilmu dari keluarga Yakub dan mewarisi kenabiannya. Beliau tidak berdoa untuk agar anaknya mendapatkan rezeki yang atau harta, namun yang beliau doakan adalah ilmu dan kesalehan. Sebab para nabi mereka tidaklah mewariskan harta kepada keturunannya. Maka seorang muslim hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doanya Zakaria alaihi salam. Ia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Apakah keturunannya dari anak laki-laki ataukah anak wanita? Tidak ada perbedaan. Meskipun dari sisi kekuatan anak laki-laki lebih kuat, akan tetapi mereka semua adalah merupakan bagian dari perhiasan dalam rumah tangga. Maka apabila anak tersebut wanita, maka janganlah mereka disia-siakan begitu saja, namun hendaknya orang tua memperhatikan kesolehan mereka. Maka hendaknya kalian mempersiapkan anak kalian agar kemudian mereka menjadi anak-anak yang saleh. Maka terlebih dahulu hendaknya engkau memilih seorang wanita, istri yang salihah, yang akan membantumu untuk mendidik anak-anak tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan agar kemudian seseorang mengharapkan agar mendapatkan keturunan yang saleh semenjak dia berhubungan dengan istrinya. Telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ata rajul ahlahu falyaqul Allahumma jannibna syaitan bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Apabila seseorang mendatangi istrinya, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah, mendahulukan dengan bismillah, "Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan kepada kami berupa rezeki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia mendapatkan dan dikaruniai seorang anak dari hasil hubungan mereka, maka syaitan tidak akan mampu memudaratkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibn Abbas. Perhatikanlah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kepada seorang muslim, apabila dia mendatangi keluarganya, maka hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya hubungan, sehingga apabila mereka mendapatkan karunia seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak yang saleh, di mana syaitan tidak mampu memudaratkannya dan memalingkannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak tersebut menjadi seorang anak yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya dan memberi manfaat kepada masyarakatnya. Wa idza awdaka Allahu 'azza wa jalla waladan min al-inab aw al-dhukur fantashkur Allah 'ala dhalik. Fa idza balagha al-fahm fatulaqinuhu al-'aqidah as-sahihah. العقيدة أن يتعلق قلبه بالله، أن يستعين بالله عند الشدائد، أن يدعو الله عز وجل عند الملمات ولا يلتفت إلى الخلق. فقد فعل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بعض الغلمان، فثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، فإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. قرأت الأقلام وجسد الصحف، والحديث صحيح. فهكذا ينبغي أن نعلق قلوب أبنائنا بالله، لا نعلقها في القبور، ونعلق آمالهم بالصالحين، ونعلق آمالهم بالشهادة القرطاسية، ونعلق آمالهم بالدنيا فقط، بل نعلق آمالهم بالله، فهو الذي يغنيك إذا شاء ويحفظك. احفظ الله أي احفظ دين الله. فنريد من الآباء أن يهتموا اهتماما بالغا أن يعلموا أولادهم التوحيد، ويحذرونهم من الشرك ولو كانوا صغارا. قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها ويعقوب إذ حضر ويعقوب إذ حضر فإبراهيم عليه السلام وصى أبناءه بكلمة لا إله إلا الله وبالتوحيد الخالص، وهكذا يعقوب عليه السلام وصى أبناءه فقال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا عند أن حضره الموت قال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فما كان فهم ثبتوا على الدين بعد أن ماذا قد أوصاهم أبوهم وعلمهم. فهكذا ينبغي لكل مسلم أن يعلم أولاده التوحيد ويحذرهم من الشرك، فلا يدعون وليا ولا صالحا ولا ملكا ولا شجرا ولا يستعيذون بالله وحده ويطلبون الرزق من الله. فابتغوا عند الله الرزق. المسلم مسلم لماذا سمي مسلما؟ لانه استسلم لله بالتوحيد فانقاد له بالطاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للجاريه، جاريه بنت صغيره، اين الله؟ قالت او هي مملوكه، قال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال لصاحبها او لمالكها معاويه ابن الحكم اعتقها فانها مؤمنه. قال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. رواه مسلم. فانت تعلم البنات والذكور العقيده الصحيحه، مثل هذا تقول له اين الله؟ فهو لا يدري. تقول له في السماء، الرحمن على العرش استوى. انت تقول سبح اسم ربك الاعلى، تقول في السجود سبحان ربي الاعلى. ارجى بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وتقول له الذي يقول لك الله في كل مكان، فقل له هذه عقيده غير صحيحه، انما هو بعلمه جل وعلا وهو معكم اينما كنتم، اي بعلمه واحاطته سبحانه. اما ذاته فهو فوق العرش بالادله المتكاثره في هذا. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepadamu mendapatkan seorang anak, baik laki-laki ataukah dia seorang wanita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anak tersebut telah mencapai usia yang dia mampu untuk memahami ucapan, maka tuntunlah dia dengan mengajarkan kepadanya akidah yang benar, agar kemudian hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia menjadi seorang hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah pada saat dia merasakan kesulitan-kesulitan. Maka dia tidak menoleh kepada makhluk, namun dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengajarkan kepada sebahagian anak-anak dengan akidah yang benar. Telah sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, wahai anak muda, sesungguhnya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepadamu dengannya. Hendaklah engkau menjaga syariat Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hendaknya engkau menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan mendapati Allah Azza wa Jalla akan senantiasa memelihara engkau. Apabila engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, kalau seandainya umat ini mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mereka bersatu padu untuk memudaratkanmu, niscaya mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kering lembaran-lembaran tersebut dan telah selesai penulisan takdir itu. Maka demikianlah sepantasnya kita senantiasa menggantungkan hati anak-anak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian menggantungkan hati-hati mereka bergantung kepada kuburan-kuburan, atau bergantung kepada orang-orang yang saleh, ataukah bergantung kepada ijazah-ijazah yang terbuat dari kertas itu, atau bergantung hanya kepada judi. dunia semata. Akan tetapi gantungkanlah hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan memberikan kecukupan kepadamu dan yang akan memelihara dirimu. Maka jagalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla akan menjagamu dan memeliharamu. Maka kita menghendaki dari orang-orang tua agar hendaknya mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak dini, semenjak mereka masih kecil, ajarkan kepada mereka tauhid dan peringatkan mereka dari kesyirikan meskipun mereka masih berusia yang sangat dini sekali, masih kecil. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman menerangkan tentang wasiat Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, hendaknya engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabiullah Yakub alaihi salam mendekati kematiannya, maka beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan kalimat la ilaha illallah, tauhid yang murni yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya. Ya bani, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihkan untukmu agama yang lurus ini, maka janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim. Maka demikianlah, pada saat mendekati kematiannya, maka ia mewasiatkan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelahku? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyang kami, orang-orang tua kami, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu sesembahan yang satu, sesembahan yang satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat orang tuanya pun meninggal, maka mereka tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapatkan wasiat dari orang tuanya tersebut. Maka demikian pula lah sepantasnya bagi setiap muslim untuk mewasiatkan kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada anak-anaknya tauhid, jalan mereka berdoa memohon kepada seorang yang dianggap sebagai wali, atau memohon kepada jin, atau meminta kepada malaikat, atau meminta kepada kuburan, atau meminta kepada bebatuan, atau meminta kepada pohon-pohon dan selain mereka. Namun hendaknya kalian mengajarkan agar mereka menyembah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fartaqu indallahi rizq, maka mohonlah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki agar kemudian mereka menjadi seorang muslim. Mengapa disebut dia muslim? Dia dikatakan sebagai seorang muslim pada saat dia berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mentauhidkan Allah dan tunduk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang budak wanita, di mana Allah? Aina Allah? Maka wanita ini menjawab, Allah itu ada di atas langit. Lalu Nabi bertanya lagi, siapakah saya? Maka wanita ini menjawab bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah ibn al-Hakam, pemilik dari budak wanita ini, beliau mengatakan, bebaskanlah wanita ini dari perbudakan, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka engkau mengajarkan kepada anak-anakmu, baik laki-laki demikian pula wanita, ajarkanlah mereka akidah yang benar, ajarkanlah mereka dengan engkau menuntun mereka. Engkau katakan kepada mereka, aina Allah, di mana Allah? Pada saat dia tidak mengetahui, maka engkau ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di atas langit. Lalu engkau terangkan dan sebutkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, bahwa Allah beliau melakukan perjalanan ke atas, yaitu ke atas langit, untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada seorang yang mengatakan kepadamu Allah itu ada di mana-mana, maka katakan kepadanya, ini akidah yang tidak benar. Yang benar bahwa ilmu Allah ada di mana-mana. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal berada di atas arsy sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وتعلمه أركان الإسلام والإيمان وتعلمه الإيمان بالميزان والصراط وتعلمه الإيمان بالجنة والنار وتعلمه أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف. قال جندب بن عبد الله: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تقول: كنا شبابا حزاورا. هذا جندب يقول: كنا شبابا حزاورا، يعني قبل البلوغ، قريبي البلوغ. فيقول: كنا شبابا متقاربين في السن، تعلمنا أحكام الإيمان، ثم تعلمنا بعدها القرآن فازددنا به إيمانا. تعلمه بعد ذلك القرآن، السورة القصيرة التي يستطيع أن يصلي بها، ثم يتدرج بالتعليم. فإذا علمته القرآن صار بإذن الله قرة عين لك في الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، عند أن يصير ولدك إماما للناس في الخير، عند أن يصير ولدك أو ابنتك يقرأ القرآن أمامك تفرح. ليس المعنى أن لا نفرح بجمع المال منه. أنت إذا علمته القرآن لك مثل أجره. فلو دخل المسجد وقرأ 100 آية خير لك من أن يعطيك 100 ناقة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أذنكم أو أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، مكانان قريبان في المدينة النبوية بجوار المسجد النبوي، فيأتي بناقتين كرماوين أي عظيمتين من غير إثم ولا قطع رحم. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو إلى المسجد أي يبكر فيقرأ آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث وأربع خير من أربع، ومن إعدادهن من الإبل. رواه مسلم. فلو أن ولدك يقرأ في اليوم 100 آية بعد صلاة الفجر أو من الصباح إلى الظهيرة، يقرأ 500 آية، له أجر هذه الآيات ولك مثل أجره. يا عبد الله، هذا كنز عظيم. يا أيها المسلمون، اغتنموا هذه الفرصة، والله اجعلوا أبناءكم ليس من أصحاب الجرائد والمجلات ولا من أصحاب التمثيليات، لا تعلقوا أبناءكم بالأناشيد ولا بالزمر. نأسف أن بعض الآباء يشتري لأبنائه وبناته العود والموسيقى من أجل أن يكتسب الأموال المحرمة ويظن أنه يحسن صنعا. هذا والله قد غش ولده. أنت أيها المسلم الكريم وأيها السني النبيذ، احرص على ولدك وعلمه القرآن، فيأتيك الله بالخير في الدنيا والأخرى. فقد روى الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به قلب شتاء الأب والأم. حلتان، الحلة الثياب الجميل من الحرير، حلتان لا تقام لهما الدنيا، أي لا تساويهما الدنيا كلها. قال يا رسول الله، يقال يا رب بما تفين هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. والحديث صحيح صحيح الألباني. فانظروا يا عباد الله كم الأجر العظيم في الآخرة لمن علم ولده القرآن. الولد اعترف قطعة منك، الولد من كسب أبيه. يأتيك الولد يوم القيامة يفرح، تفرح به ويفرح بك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الولد إذا قرأ ربما يتعلم بعد 50 سنة وقد مت، ويأتيك إلى القبر الحسنات بسبب استغفار الولد، بسبب دعائه، بسبب قراءته. فيا أيها المسلم لا تفرط في حق ولدك من صغره، لا تغتر بجمع المال. Hendaklah engkau mengajarkan kepada anak-anakmu rukun-rukun Islam. Demikian pula rukun iman. Beriman kepada timbangan pada hari kiamat. Iman kepada adanya kiamat pada yaumul kiamat. Beriman tentang adanya surga dan neraka. Engkau ajarkan kepada anakmu bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk. Ini adalah merupakan akidah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan aqidah para ulama ussalaf. Telah diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Kemudian di saat kami mempelajari Al-Quran, maka semakin bertambah pula keimanan kami. Beliau juga mengatakan, tatkala itu kami masih sangat muda. Usia kami berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Kami belum mencapai usia balik. Lalu kemudian kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Lalu setelah kami mempelajari Al-Quran, maka semakin bertambahlah keimanan kami. Maka hendaknya engkau mengajarkan kepada anakmu Al-Quranul Karim. Mulailah dari surat-surat yang pendek, yang memungkinkan baginya untuk ia membacanya di dalam surat. Apabila engkau mengajarkan kepadanya Al-Quranul Karim, lalu kemudian anak tersebut mengamalkannya, ini adalah merupakan bahagian dari kebahagiaan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Pada saat engkau mengajarkan kepada anakmu tersebut, dia membaca Al-Qur'anul Karim di hadapanmu, maka tentunya engkau merasa gembira. Engkau merasa bangga ketika anak tersebut terbiasa dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat engkau mengajarkan kepadanya Al-Qur'anul Karim, maka engkau mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh anak tersebut. Pada saat dia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia membaca 100 ayat, maka sesungguhnya yang demikian itu lebih baik dari 100 ekor unta. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apakah salah seorang kalian senang seseorang mendatangi di pagi hari menuju ke Buthan atau ke Al-Aqiq Ini merupakan dua tempat yang ada di Madinah yang dekat dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah seorang kalian sedang datang ke Buthan lalu kemudian atau Al-Aqiq lalu dia kembali dengan membawa unta, dua ekor unta yang besar dalam keadaan dia tidak mendapatkan dosa dan dia tidak memutuskan hubungan. Lalu mereka mengatakan, tentunya kami menghendaki itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah salah seorang kalian mendatangi masjid di pagi hari lalu kemudian dia membaca satu ayat, yang demikian lebih baik dari satu ekor unta. Dia membaca dua ayat, itu lebih baik dari dua ekor unta. Dia membaca tiga ayat, lebih baik dari tiga ekor unta. Dia membaca empat ayat, lebih baik dari empat ekor unta. Dan begitulah seterusnya, sesuai dengan jumlah ayat yang dia baca, maka sebegitu pula lebih baik kedudukannya dari jumlah dari unta-unta tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Maka hendaknya engkau mengajarkan kepadamu, kepada anak-anakmu tersebut Al-Quranul Karim. Apabila anakmu tersebut membaca dalam sehari 100 ayat, atau dia membaca dari pagi hari hingga ke siang hari, lalu kemudian dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia mendapatkan pahala dan engkau pun akan meraih pahala yang berlipat ganda. Ini adalah merupakan simpanan yang sangat bermanfaat yang dimiliki oleh orang-orang tua tersebut. Oleh karena itu para orang tua, hendaknya kalian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajarkan anak-anak kalian mereka mencintai Al-Quranul Karim. Jangan membiasakan mereka terbiasa dengan membaca koran-koran, membaca majalah-majalah, mengikuti film ini, sinetron-sinetron ini dan itu, mengajarkan kepada mereka musik, mengajarkan kepada mereka nasyid. Jangan engkau ajarkan kepada mereka hal-hal yang seperti ini. Sungguh sangat disayangkan, ada sebagian orang-orang tua dari kaum muslimin, mereka membelikan untuk anak-anak mereka alat-alat musik, lalu kemudian mereka membiarkan anak mereka melakukan hal-hal tersebut yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan bahwa itu sebagai wujud cintanya kepada anak-anaknya. Sungguh mereka telah menipu anak-anak mereka. Wahai kaum muslimin, wahai para ahli sunnah yang berakal, hendaknya engkau bersemangat untuk menjaga anakmu. Ajarkanlah kepada mereka ilmu agar mereka mempelajari Al-Quranul Karim. Maka akan mendatangkan kebaikan kepadamu dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Ja'al Mustadrak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bih, ulbisa tajan yawm al-qiyamah, nuruhu a'zamu min nuri asy-syams." Barang siapa yang membaca Al-Qur'anul Karim dan dia mengamalkan Al-Qur'an, maka pada hari kiamat nanti akan dikenakan di atas kepalanya kemuliaan, akan dikenakan di atas kepalanya itu perisai yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Lalu kemudian kedua orang tuanya pun akan diberi pakaian dengan dua hullah, jenis pakaian hullah, yang dua pakaian ini tidak bisa dibandingi dengan dunia dan segala isinya. Maksudnya bahwa dua hullah ini adalah hullah yang jauh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lalu kemudian mereka mengatakan, orang-orang tua tersebut bertanya, mengapa kami mendapatkan kenikmatan yang besar yang seperti ini? Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, disebabkan karena kalian mengajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quranul Karim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka perhatikanlah kepada seorang yang mengajarkan kepada anaknya Al-Quranul Karim, maka ini adalah merupakan kemuliaan, ini adalah merupakan kehormatan bagi orang tua tersebut. Sebab anak itu adalah merupakan bagian darimu wahai orang tua. Anak tersebut adalah merupakan hasil usaha orang tuanya. Di saat anak tersebut akan datang kepadamu nanti pada hari kiamat untuk menyelamatkan kamu, tentu engkau akan berbahagia dan berbangga dengan anak-anak engkau yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman, lalu kemudian keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanannya, maka kami akan menyertakan mereka dengan orang-orang tua mereka dalam keadaan kami tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan dari amalan yang saleh. Maka seorang anak apabila dia membaca Al-Qur'anul Karim dan dia mengamalkan Al-Qur'anul Karim, maka ini adalah merupakan simpanan yang terbaik bagi orang tuanya. Pada saat dia berada di dalam kuburnya, maka dia tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda meskipun dia berada di dalam kuburnya, disebabkan karena anak-anak mereka yang telah beristighfar memohonkan ampun untuknya, mendoakan kebaikan untuknya. Demikian pula anak yang saleh yang senantiasa mengerjakan salatnya. Oleh karena itu, janganlah engkau menelantarkan anak-anakmu semenjak mereka masih kecil, dan jangan engkau menjadikan mereka tertipu dengan mengumpulkan harta benda. Anta ayyuhal muslim aidha ihris ala ta'limihi al-'ilm an-nafi' allahu al-lughah al-arabiyyah wa hafidhu bihadha hatta yadkhul 'alayhi fahm al-qur'an wa fahm as-sunnah an-nabawiyyah. هذا لازم حتى لو دعوته أن يعطيك ماء فسميه ماء، تعال اذهب بالكلمات العربية حتى يسهل عليه فهم القرآن، ثم تعلمه أيضا الصلاة، فإن كثيرا من شباب المسلمين اليوم لا يصلون، وللأسف بعضهم متعلم للثانوية وآخر متعلم جامعية وآخر قد بلغ عمره 13 سنة 13 سنة فهو لا يصلي. هؤلاء القوم ما يرجى بعد ذلك إلا الفتن من ورائهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. جاء من حديث علي وغيره: فأنت تعلمه في الصغر الوضوء ثم الصلاة وتأخذه إلى المسجد ولا تفرط، فإنك إذا فرطت تتعب في المستقبل. إذا أبى بعد السبع بعد العشر سنين تأخذ عصا صغيرة ثم تضربه ضربا خفيفا تأديبا رجلا ذكرا كان او انثى من اجل ان يحافظ على الصلاه. فاذا حافظ على الصلاه حفظه الله من الفتن، حفظه الله من قرناء السوء، تخوفه من مجالسه قطاع الصلاه، من مجالسه الذين يلعبون الكره في وقت صلاه العصر او صلاه المغرب او اصحاب المسلسلات والنحو، تحذره منهم لأنهم يؤثرون عليه. هذا واجب عليك يا مسلم، فإن مجالسة الأشرار خطره كبير جدا، سواء كان هذا الجليس في السوق أو في المدرسة أو نحوها. حاول أن تعلمه مجالسة الشباب الطيب الصالح حتى لا يفسد عليك وكنت فاقده، يعني تراقبه ما بين حين وآخر، مع من تمشي، مع من تذهب، من زميلك، وهكذا البنت تحذرها من مسايرة الشباب، لا يطلع معك صديق ولا أشير، فإن هذا محرم بالإسلام. وإن كانوا صغارا، وإن كانت بنت 8 سنين لا تعلمها مصاحبة الذكور، هذا من اللازم عليه حتى لا يتمرن على الشر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي يأخذ تمرة من تمر الصدقة، فقال فأخذها إلى فيه إلى فمه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كفن كفن، إنها من الصدقة ولا تحل لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمرن الصغير بماذا؟ بترك الحرام، يحذره ويعلمه بأنه حرام. وقول كفن كفن كلمة تقال الصغير، فعلم أن هذا لازم على الآباء أن يحذروا أبناءهم من ماذا؟ من المعاصي. تأخذ لبنتك أيضا الثياب الذي يسترها، لا تخرج كاشفة الشعر، لا تخرج كاشفة الشعر ولا الذراعين، وإن كانت صغيرة السن ولو بنت 7 سنين أو أقل من ذلك، فإن البنت قد تتعود على الجر وتتعود على العري، وبعد ذلك يصعب عليك حجابها. احذر يا مسلم من ان تقلد الاعداء، فما جاء للتكشف الا بسبب النظر الى اعداء الاسلام وكيف يذهب بناتهم ويأتينا. واجب عليكم يا معاشر المسلمين ان تتقوا الله في اولادكم ولا تبشوهم، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولدها. رواه مسلم بل البخاري ومسلم. فانظر هذه الرعاية اذا لم نقم بها فالعقوبة صارمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. فأنت أنت راعي على أولادك، أنت راعي على بناتك، إذا لم تتق الله في رعايتهم يخشى عليك من العذاب لا تدخل الجنة، لم يرح رائحة الجنة، يموت يوم الموت فهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. يا أمة محمد اليوم نحن في زمن الفتان، فأنتم يا أيها السامعون الكرام ويا أهل السنة احذروا على أنفسكم وبناتكم وأبنائكم من مشاجرة الأشرار، فإن بعض الشباب الذي هو ابن 15 سنة يفسد ابن 8 سنين، يفسد ابن 10 سنين، يفسد من هو دونه، يعطيه حلوى ونحو ذلك، وربما وقع معه في الفاحشة وأفسده عليك. وهذا حاصل عند بعض في بعض المجتمعات. أنت مسلم تحذره من الشر قبل أن يقع فيه. والله المستعان. Demikian pula engkau atau seorang muslim, bersemangatlah untuk mengajarkan kepada anak-anakmu ilmu yang bermanfaat. Ajarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang berbahasa Arab, lalu kemudian engkau berdialog dengannya dengan berbahasa Arab hingga mereka mudah untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan hal yang wajib. Seperti misalnya engkau pada saat memanggil anakmu untuk engkau berikan sesuatu dari harta, maka pada saat engkau memanggilnya, maka engkau menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab. Misalnya engkau mengatakan idhab, idhab artinya pergi, atau ta'al, Ta'ala artinya kemarin. Engkau ajarkan kepadanya kata-kata bahasa Arab tersebut sehingga lama-kelamaan mudah baginya memahami Al-Quranul Karim. Demikian pula engkau ajarkan kepada mereka salat. Banyak sekali dari para pemuda sekarang ini mereka meninggalkan salat. Mereka meninggalkan salat dalam keadaan mereka orang-orang yang berasal dari lulusan SMA, bahkan lulusan universitas. Di antara mereka ada yang telah berumur 13 tahun. Akan tetapi mereka tidak juga mengerjakan salat. Apa yang diharapkan dari anak-anak yang seperti ini? Melainkan yang dikhawatirkan adalah fitnah yang akan muncul di belakang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a wa adribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkanlah anak-anak kalian agar mereka menegakkan salat tatkala mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka di saat mereka berusia 10 tahun dalam keadaan mereka enggan untuk mengerjakannya. Hadis ini datang dari Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Maka ajarkanlah kepadanya wudu, kemudian ajarkan kepadanya tata cara salat. Engkau membawanya ke masjid, jangan engkau menelantarkannya. Jangan engkau menelantarkannya. Sebab apabila engkau menelantarkan anak-anakmu, maka di masa yang akan datang engkau akan kelelahan memperbaikinya. Apabila kemudian dia telah memasuki usia 10 tahun, maka siapkan baginya tongkat, tongkat kecil yang memungkinkan bagimu mendidiknya, memukulnya dengan pukulan yang ringan. Apakah dia laki-laki atau dia seorang wanita, pukullah dia dengan pukulan yang ringan agar mereka senantiasa menjaga dan memelihara salatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kalian menjaga mereka agar kemudian mereka tidak berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Peringatkan mereka dari berteman dengan orang-orang yang jelek, dari orang-orang yang mereka menyia-nyiakan waktunya, dari mereka yang hanya pekerjaannya bermain bola di waktu salatul asar sehingga mereka meninggalkan salat, ataukah di waktu maghrib mereka masih saja asyik bermain bola, ataukah mereka asyik menonton film-film ataukah sinetron-sinetron, ataukah hal-hal yang melalaikan yang lainnya. Hendaknya engkau peringatkan dari mereka dari perkara-perkara yang sangat berbahaya ini. Ini adalah kewajibanmu wahai orang tua, wahai muslim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya menjadikan mereka berteman dengan orang-orang yang buruk, dengan teman-teman yang jahat, ini sangat berbahaya sekali untuk keadaan mereka, anak-anak tersebut. Apakah tatkala mereka berada di pasar, apakah tatkala mereka berada di sekolahnya, maka hendaknya engkau berusaha untuk menjadikan atau mencarikan kepada mereka teman-teman yang baik, yang saleh, agar kemudian dia tidak merusak anak-anakmu tersebut. Maka hendaknya engkau senantiasa mengawasinya. Di waktu-waktu tertentu seringlah engkau memperhatikannya dengan siapa dia berjalan, siapa temannya, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia keseharian. Demikian pula halnya anak perempuan. Hendaknya engkau peringatkan dia agar kemudian tidak berteman dengan laki-laki, tidak kemudian menjadikan ada temannya dari laki-laki lalu kemudian mengatakan ini teman saya. Demikian pula sebaliknya, meskipun anak wanita tersebut masih berusia 8 tahun, meskipun masih kecil, jangan engkau membiasakan mereka berteman dengan laki-laki sehingga mereka terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Al-Hasan radhiyallahu anhu pada saat beliau mengambil satu biji kurma dari kurma sedekah. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihalalkan makan dari sedekah. Namun Al-Hasan mengambil satu biji kurma dari kurma sedekah yang dia hendak memasukkan ke dalam mulutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kahin kah. Yakni teguran kepada Al-Hasan. Lalu kemudian beliau menerangkan bahwa ini adalah kurma sedekah dan kurma sedekah ini tidak dihalalkan bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memperingatkan seorang anak kecil Al-Hasan radhiyallahu anhu agar dia meninggalkan perkara yang haram, dan beliau mengatakan kah, yang ini merupakan kalimat yang teguran kepada anak tersebut. Maka merupakan hal yang wajib bagi orang-orang tua agar mereka hendaknya memperingatkan anak-anak mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Hendaknya engkau membiasakan anak perempuanmu agar kemudian mereka mengenakan pakaian-pakaian yang menutup auratnya. Jangan biarkan dia keluar dalam keadaan anak tersebut menyingkap dan memperlihatkan rambutnya atau memperlihatkan bahagian tangannya, meskipun dia masih berusia sangat kecil, meskipun dia berusia 7 tahun atau kurang dari 7 tahun. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelihara anak-anak perempuan kalian dari kejahatan-kejahatan tersebut. Sebab apabila engkau membiarkan mereka terbiasa dengan memakai pakaian-pakaian yang menyingkap aurat, maka di masa depan nanti, di masa yang akan datang, akan sulit bagimu untuk mengajarkan dan membiasakan kepadanya berhijab. Maka hati-hatilah, jangan engkau bertaklid mengikuti musuh-musuh Islam di mana mereka membiasakan anak-anak perempuan mereka untuk memperlihatkan aurat-auratnya. Tidaklah sebagian anak-anak wanita kaum muslimin yang mempertontonkan dan memperlihatkan auratnya, melainkan ini disebabkan karena mereka melihat kondisi dan keadaan musuh-musuh al-Islam tersebut. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menipu mereka, melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki, dia adalah seorang pemimpin dan pemelihara di tengah-tengah keluarganya. Dan dia akan ditanya di hadapan Allah tentang apa yang telah dipimpinnya tersebut. Demikian pula halnya seorang wanita. Dia adalah seorang pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah dipeliharanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka perhatikanlah, perhatikanlah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apabila engkau tidak menjaga mereka dengan baik, apabila engkau tidak memelihara mereka dengan baik, maka ketahuilah siksa itu pasti akan menimpamu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang yang diberi kepemimpinan dan diberi tanggung jawab untuk memelihara sesuatu di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepadanya tanggung jawab untuk memelihara, akan tetapi dia menipu apa yang telah dipeliharanya. Dia tidak mengarahkannya dengan nasihat, tidak mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Engkau wahai seorang muslim, engkau adalah pemimpin terhadap anak-anakmu, pemimpin terhadap anak-anak wanitamu. Apabila engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah engkau pimpin dan engkau pelihara, maka dikhawatirkan kepadamu engkau akan tertimpa musibah dan engkau tidak akan mencium baunya surga. Baunya surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena engkau telah menipu siapa yang engkau pelihara dan yang engkau pimpin tersebut. Pada hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Wahai para pendengar sekalian, wahai para pendengar yang mulia, wahai ahlu sunnah, berhati-hatilah. Peringatkanlah anak-anak kalian dari berteman dengan orang-orang yang buruk yang akan merusak. Sekarang ini banyak mereka yang telah berusia lebih tua, mereka merusak anak-anak yang berusia 8 tahun atau berusia 10 tahun, sehingga mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, sehingga merusak anakmu. Dan ini telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh karena itu, wahai seorang muslim, peringatkanlah anak-anak kalian dari keburukan tersebut sebelum kejadian dan keburukan itu terjadi pada mereka. Wa idza kana qad balagha as-sinna al-mumayyiz at-ta'ib ila al-jirah ربما ايضا قد قوي على ان يخرج من بلدك التعلم فتحذره من مسايره اهل البدع كالصوفيه والشيعه فان هؤلاء عندهم من الخرافات والبدع والشركيات ما يفسد عليه دينه وهكذا ايضا تحذره من الحزبيه والتعصب الحزبي وتأمره بمسايرة أهل السنة الذين لا حزبية عندهم وهكذا أيضا فهم لا يحل لك أن ترسله إلى بلاد الكفر إلا عند الحاجة الماسة والضرورة لأن بلاد الكفر فيها الفتن فيها الضلالات حتى إذا صار هو قليل العلم بالدين قد يستفن تغتر بالنساء تغتر بأفكارها الدامة فيرجع وبالا على مجتمعه ارسله إلى الناس يتعلم كالسعودية أو بلاد مسلمة وتحذره أيضا من الدراسات الاختلاط فإذا كانت هناك مدارس ليس فيها إلا اختلاط فتمنعه منها حتى ييسر الله بمدرسة ليس فيها اختلاط. أما الأنثى يكفي أن تتعلم القراءة والكتابة ولا يضرك أنها لم تتعلم الأمور الدنيوية لأن المرأة ينفق عليها زوجها وأهلها وأبناؤها فلا تضيع بنتك في باب الدراسة الاختلاطية أو تتركها في شركة تعمل مختلطة أو في تجارة مختلطة فهذا لا يقبل عليها من الفتنة يا مسلم. وأنت قد سمعت الحديث أن استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه يموت يوم يموت وهو راش لهم إلا لم ينح رائحة الجنة. فاحذر أن تقع في هذا البلاء وأنت لا تشعر. الحمد لله لكم هنا خير، هذا معهد علمي ودار علم قد يسره الله لكم، فعلموا أولادكم الخير، علموهم العلم الشرعي، علموهم القرآن والآداب والخير رجالهم ونساءهم، هذا والله كنز لكم خير من الذهب والفضة، خير من الذهب والفضة وخير من كل أمور الدنيا. احرصوا على هذا الخير ونموه وارفعوه وتعاونوا على تكثير الخير فيه. بارك فيكم، لعل الله ان يرزقكم الذرية الصالحة بسببه، وهذا هو الذي يرجى نفعه في الحاضر والمستقبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد موته. قال مسلم على أبي هريرة: أم هذا الولد الصالح والعلم النافع يدعو ينفعك بعد مماته، لكن إذا كان الولد مغنيا أين الصلاح له؟ إذا كان صاحب موسيقى، إذا كان صاحب تنزيليات، إذا كان صاحب بدع وضلالات، إذا كان صاحب ماذا؟ انحرافات كبيرة، ربما يسير مع النصارى، ربما يسير مع المشركين، والثبات فهذا الذي ينصحكم بارك فيكم وهذه نصيحة أخ لأخيه فالله تعالى هو الرقيب على الجميع وكما قلت اهتموا بتعليم العربية فأنتم بحاجة إليها والحمد لله قد جعل الله من إخوانكم من هو قادر على تدريس العربية وعلى تدريس العلم النافع ولو أيضا استخدمتم بعض المدرسين من بلاد العرب من أهل السنة وطلاب العلم فهذا جيد اثنين أو ثلاثة ولو حتى واحد يعلم الشباب العربية والنحو هذا خير عظيم بدل ما ترسل أولادك إلى الخارج وتنفق النفقات الكبيرة هذا المدرس ممكن يكون معاشه أقل بكثير هذا يأتي بشوي وهذا بشوي واجتمع حق المدرس بدل ما تنفق ربما النفقات الباهرة فالتعاون على الخير والتعاون على تربية الأبناء مطلوب وتعرفون نحن في زمن الغربة لا تستغربوا أن الأمور اختلطت واختبطت في كثير من المجتمعات هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسنعود غريبا طوبى للغرباء فأنتم غرباء بهذا وقال بل من زمان أهل السنة غرباء في من زمن قديم سفيان الثوري قبل 1000 سنة يقول يا أهل السنة ترفقوا فإنكم غرباء ويقول إذا سمعت برجل في المشرق والآخر في المغرب فأقرئهم السلام فإن أهل السنة أقل أو قد قلوا فنحن في زمن أبعد وأبعد نرجو الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ونشكر لكم حضوركم نسأل الله أن يأجركم عليه وأن يبارك لكم في المال والولد وأن يعيذنا وإياكم من الفتن والحمد لله رب العالمين ثم أقول للمترجمين جزاهم الله خيرا ونفع الله بعلمهم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله والله أعلم. كل ذلك ها؟ Apabila anak tersebut telah mencapai usia menajis, mendekati usia balik, dan mungkin dia telah punya kemampuan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk belajar menuntut ilmu, maka hendaknya engkau peringatkan dia untuk berjalan bersama dengan ahlul bid'ah. Seperti kaum Sufiya, demikian pula Syiah. Karena sesungguhnya mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan dan khurafat yang akan merusak agama anak-anak tersebut. Maka hendaknya engkau memperingatkan dia dari hizbiyah, dari membuat kelompok-kelompok fanatik terhadap golongan-golongan dan kelompok tertentu. Dan engkau perintahkan dia untuk berjalan bersama dengan ahlu sunnah. Dan tidak dihalalkan bagimu untuk mengirimkan mereka ke negeri-negeri kekafiran, ke negeri-negeri kufur, kecuali apabila ada kebutuhan yang besar, kecuali dalam kondisi darurat, sebab negara-negara kafir di dalamnya banyak sekali terjadi fitnah dan kesesatan-kesesatan, sehingga akan menyebabkan seorang anak itu semakin berkurang keimanannya. Dia terpengaruh dengan wanita, dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang merusak keyakinannya dan imannya, sehingga pada saat dia kembali ke kampung halamannya justru menjadi musibah terhadap kampung halamannya tersebut. Namun kirimlah anak-anak tersebut ke negeri-negeri muslim seperti ke Arab Saudi, dan engkau peringatkan mereka agar mereka tidak belajar di sekolah-sekolah yang di sana terdapat ikhtilaf, terjadinya percampur bauran antara lelaki dan wanita. Apabila di negeri tersebut yang ada hanya sekolah-sekolah yang ada ikhtilaf, pencampur bauran antara laki dan wanita. Maka hendaknya engkau bersabar sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan adanya sekolah yang jauh dari ikhtilaf tersebut. Adapun jika anak tersebut wanita, maka cukup engkau ajarkan kepadanya cara membaca, cara menulis, dan yang memudahkan baginya memahami agamanya. Sebab seorang wanita, dia akan dinafkahi oleh suaminya. Maka dia tidak perlu diajarkan dengan hal-hal yang luas dalam perkara-perkara dunia. Dan jangan dia dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah yang terjadi percampur bauran antara lelaki dan wanita. Atau dimasukkan ke dalam perusahaan-perusahaan ikhtilaf yang itu tidak membawa kecuali fitnah. Sebagaimana telah kalian dengarkan tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah seorang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara sesuatu lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan dia telah menipu dan tidak mengarahkan, tidak memberi nasihat yang baik kepada apa yang telah dipeliharanya, melainkan dia tidak akan mencium baunya surga. Maka berhati-hatilah agar engkau tidak terjatuh ke dalam musibah ini dalam keadaan engkau tidak merasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'had ilmiah ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan kepada kalian. Maka ajarkanlah kepada anak-anak kalian kebaikan. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Ajarkan kepada mereka adab-adab yang baik. Ajarkan kepada mereka yang membawa mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lelaki, baik anak laki-laki, demikian pula anak-anak wanita. Ini adalah merupakan simpanan yang terbaik yang dimiliki oleh para orang tua, yaitu anak-anak yang saleh, anak-anak yang mengerti dan memahami Al-Quran dan memiliki adab yang baik. Itu lebih baik dari emas dan perak, lebih baik dari segala hal-hal yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha untuk memperbanyak kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kalian berupa keturunan yang saleh. Maka inilah yang diharapkan, anak-anak yang saleh inilah yang menjadi harapan orang tua dan harapan masyarakat, baik di zaman sekarang ini atau di masa yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata anhu 'amaluhu illa min thalatha: shadaqatin jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau waladun shalihun yad'u lahu." Apabila seorang manusia itu telah meninggal, maka telah terputus amalannya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ataukah ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikanlah, anak yang saleh, demikian pula ilmu yang bermanfaat, inilah yang akan memberi manfaat kepadamu. Akan tetapi, jika anak itu menjadi seorang penyanyi, atau dia menjadi seorang bintang film, atau dia menjadi seorang bintang dalam sinetron, ataukah dia hanya pandai dalam bernasyid, ataukah dia seorang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan yang mungkin di kemudian hari dia berjalan bersama orang-orang dari kalangan Nasara, bersama orang-orang musyrik, disebabkan karena engkau menelantarkan hak anakmu, engkau tidak mengajarkan kepadanya kebaikan, maka engkau mendapatkan bahagian dari dosa. Akan tetapi, apabila engkau telah berusaha untuk mengajarkan kebaikan kepada anakmu, akan tetapi anak tersebut menyimpang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak terkena dosa sedikit pun. Maka ini adalah merupakan nasihat sebagai seorang saudara muslim kepada saudara-saudaranya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi setiap dari makhluk ini. Demikian pula saya nasihatkan kepada kalian, hendaknya kalian mementingkan untuk mengajarkan bahasa Arab. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk saudara-saudara kalian, para ikhwan kalian, di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengajarkan bahasa Arab kepada kalian. Maka oleh karena itu, hendaknya kalian memasukkan anak-anak kalian kepada sekolah-sekolah tersebut yang memudahkan anak-anak kalian untuk memahami bahasa Arab. Kalau perlu, engkau mengirim dari luar, yaitu dari Arab, dari negeri Arab, apakah Arab Saudi ataukah negeri Yaman, satu orang atau sebagian mereka guru-guru yang akan mengajarkan kepada mereka bahasa Arab, mengajarkan kepada mereka ilmu nahwu. Ini adalah kebaikan yang besar daripada engkau harus mengirimnya ke luar negeri. Engkau tentu akan mengeluarkan harta yang banyak, akan mengeluarkan harta nafkah yang besar. Maka untuk mengganti itu, maka langkah baiknya engkau mengutus satu orang atau dua orang dari mereka yang tinggal di ma'had tersebut untuk mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak tersebut. Maka tolong menolong dalam hal yang seperti ini merupakan hal yang sangat dituntut, sebab kita sekarang ini berada di zaman fitnah, dan kita sekarang ini orang-orang yang berjalan di atas kebenaran mereka benar-benar terasingkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fa tuba lil ghuraba." Islam ini dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Namun bergembiralah, namun surgalah yang akan diraih oleh orang-orang yang terasingkan tersebut. Maka wahai kalian kaum muslimin, kalian wahai ahlus sunnah, kalian adalah orang-orang yang terasingkan di zaman ini. Bahkan di zaman-zaman sebelumnya, ahlus sunnah dalam keadaan terasingkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ya ahlus sunnah tarafu fa innakum ghuraba." Wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah kalian, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang asing. Dan beliau juga mengatakan, apabila engkau mendengarkan seseorang dari ahlus sunnah yang ada di negeri timur atau yang ada di negeri barat, maka sampaikan kepada mereka salam dariku, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang asing di zaman ini. Maka kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang melanda, fitnah yang zahir, demikian pula yang batin. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian, semoga Allah memberikan berkah kepada harta-harta kalian, demikian pula anak-anak kalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ada pertanyaan, bagaimana cara hikmah dalam berdakwah kepada saudara-saudara kita yang bertangga dengan kita atau yang satu kompleks dengan kita, bila mana menurut pandangan kita bahwa sebagian saudara-saudara kita itu telah terjatuh pada suatu kesalahan atau kekeliruan. Yaqulu sa'il ma al-hikmah fi da'wati ba'd ikhwanina alladhina hum min jiranina wa hum yaskununa fi hayyina, fa idza kanu waqa'a fi ba'd al-akhta', fa ma mawqifuna wa kayfa namsahuhum, kayfa at-tariqa fi nasihatihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sallam. Al-jawab billahi at-tawfiq an ad-da'wa بحسب القدرة، فالذي لا يصلي مثلا من الجيران فاستطعت أن تزوره تكلمه تهدي له هدية فقل له لم نرك في المسجد فحافظ معنا على الصلوات فهذا خير لك. الله عز وجل يقول كذا ويقول كذا، أقيم الصلاة وآت الزكاة. تخوفه بالله إن تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. أو كان عند بناته تبرج سفور، تقول له بناتك يخرجن متبرجات واجب عليك أن تعلمهن الحجاب، تعلمهن الدين، هذا لازم عليك. والمسلم يجب عليه أن يقبل النصح، ويأتي آخر وينصحه ويأتي آخر وينصحه وهكذا دون مضاربة ولا مخاصمة. وبإذن الله لعل الله أن يهديه. نعم. Jawaban dari pertanyaan ini bahwa kita mendakwahi mereka sesuai dengan kemampuan kita. Apabila di antara tetangga ada yang tidak mengerjakan sholat, maka semampumu untuk menasihatinya. Misalnya engkau mendatanginya, lalu kemudian mengatakan padanya, kok saya tidak melihat kamu berada di masjid. Ayolah kita sama-sama menuju ke masjid, mari kita sholat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Engkau mengajarkan kepadanya, takutkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepadanya pentingnya sholat. Sebab Nabi SAW mengatakan, perjanjian yang membedakan antara kami dengan kekufuran adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Atau misalnya di antara tetanggamu dia memiliki anak perempuan yang mengumbar auratnya, mempertontonkan auratnya, atau membuka wajahnya, maka sampaikan kepadanya nasihat. Sampaikan kepadanya nasihat semampumu, di mana engkau mengajarkan kepada mereka agar kemudian mereka berhijab, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib bagimu. Lalu kemudian yang lain juga datang, berusaha untuk menasihatinya tanpa terjadinya perkelahian atau perseteruan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mereka. Di sini ada pertanyaan, mohon penjelasan tentang tahdzir, siapakah yang berhak mentahdzir, dan apakah ketika seorang dai terjatuh dalam satu kekeliruan ucapan, apakah boleh langsung disebar di internet tentang kekeliruan saudara kita, padahal ulama belum berbicara tentang hal tersebut. فنرجو نصيحتكم. يقول السائل: نرجو نصيحتكم شيخنا حفظكم الله وحفظ الجميع، فنرجو منكم التوضيح في قضية التحذير. من الذي يستحق التحذير؟ يعني من الذي يستحق أن يكون محذرا؟ فإذا كان هناك داعية وقع في الخطأ، مثلا وقع في الخطأ في الكلام، هل يجوز لنا أن ننشر هذا الخطأ في الإنترنت بسبب هذا الخطأ الذي وقع في أخينا، مع أن العلماء لم يتكلموا في هذه القضية؟ مسألة الجرح والتعديل والتحذير من أخطاء العلماء أو أخطاء الدعاة، هذا يرجع إلى أهل العلم الكبار، علماء الراسخين الربانيين، حتى لا تحصل فوضى في المجتمع، فلا تحضر فوضى في المجتمع. فإن الطالب الذي ما عنده رسوخ في العلم أو ضعيف التقوى ربما يحكم بغير علم، فيجور في الحكم على أخيه، ربما أمر بالهجر وذاك لا يستحق الهجر، أو هو اختلف معه في مسائل علمية يسوء فيها الخلاف، كما اختلف السلف في بعض المسائل ولم يهجر بعضهم بعضا. فالجرح والتعديل للأئمة، إذا تكلم العلماء في شخص تحذر منه، عند ذلك لك أن تحذر، فتنقل كلام أهل العلم لا تزد عليه. إذا قال لك تهجر فلان مثلا صار صوفيا ويدافع عن الصوفية ويدعو إليها، أو رافضيا أو صار حزبيا بذبح الهزية وضربه واضح وبهجره مطرحة ومنزعة، ولا تحصل مضرة بهجره في الضوابط الشرعية فلا. أما أنك تقول تهجر أنت سابق على العلم هذا غلط، فبعض الأحيان قد تحصل بين الشباب منافسة في أمر فيرجع ذاك الآخر يقول أهجرك لله، والله ما يهجره لله ويهجره لنفسه، لكن يدعي أن لا يهجره لله هذا غلط لا يجوز. طيب الهجر أيضا يقول شيخنا مقبل رحمه الله مضيق، مش موسع، مضيق جدا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا قرأت على الإخوة في جاكرتا دعاء جزاهم الله خيرا، يعني أنه يقول الهجر يحتاج إلى قوة الهاجر وإلى أو إلى كثرة الهاجرين أو ضعف أو كذا، لا بد من المصالح، فالهجر بارك فيكم حتى لأهل البدع لا بد من النظر في المصلحة. أهم شيء لا تخالط أهل البدع في دروسهم في محاضراتهم في جالسهم، ولا تخالط العصا أيضا في زمرهم وغناهم ولهوهم، لا تخالطهم، لكن مسألة أنك تقول السلام عليكم وسلموا عليك تقول عليكم السلام هذا افعله ولا تهجر في هذا، لأن ترك السلام على حتى المبتدع قد يكون في قومه كبيرا، فلو هجرته برك الهجر أنت ترجع عليك، فهنا ما يجرع لك الهجر أنت الآن، فلا بد من المصالح والمفاسد، وقد أطلنا الجواب في هذا والله المستعان. Permasalahan jarah mencerca atau merekomendasi dan memberi peringatan dari kesalahan-kesalahan, maka hal ini harus dikembalikan kepada para ulama yang besar, ulama rabbaniyyin, agar kemudian tidak terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu yang tidak memiliki kekokohan dalam ilmunya atau lemah ketakwaannya, mungkin saja dia menghukumi sesuatu tanpa ilmu, ataukah dia memerintahkan untuk memboikot sementara orang tersebut tidak berhak untuk diboikot, atau terjadi perselisihan dalam permasalahan-permasalahan ilmiah yang diperbolehkan seorang untuk berselisih dalam perkara tersebut, sebagaimana para ulama ustadz mereka telah berselisih, akan tetapi sebagian mereka tidak memboikot sebagian yang lain. Maka apabila para ulama telah mentahdir, memperingatkan, maka engkau pun diperbolehkan untuk mentahdir sebatas apa yang telah diperingatkan oleh para ulama. Maka engkau mengatakan, tinggalkan si fulan karena dia telah menjadi seorang sufi, tinggalkan si fulan karena dia telah menjadi seorang rafidhah, tinggalkan si fulan karena dia seorang hizbi yang membela hizbiyah, lalu kemudian pada saat engkau memboikotnya menimbulkan kemaslahatan, menimbulkan kemaslahatan dan tidak menyebabkan timbulnya kemudaratan pada saat memboikotnya. Adapun pada saat engkau mendahului perkataan para ulama, maka ini merupakan kesalahan. Terkadang di antara sebahagian mereka terjadi persaingan, terjadi persaingan yang menyebabkan perselisihan, lalu dia mengatakan saya memboikotmu karena Allah. Ini salah, padahal dia memboikotnya karena untuk kepentingan pribadinya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala beliau mengatakan boikot itu perkara yang sempit sekali. Masalah hajar adalah perkara yang dipersempit, dan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang aku telah membacanya kepada para ikhwan pada saat berada di Jakarta kemarin, kita telah menerangkan, membacakan kepada mereka bahwa dalam hal memboikot itu membutuhkan kekuatan, kekuatan dari yang memboikot, dan banyaknya orang-orang yang diboikot, maka ini harus melihat kepada maslahat dan mafsadah yang terjadi. Apakah mendapatkan kemaslahatan pada saat memboikotnya, Bahkan di saat memboikot ahlul bid'ah, maka seorang harus melihat kemaslahatan. Yang terpenting dalam hal ini, engkau tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Engkau tidak menghadiri pelajaran-pelajaran mereka. Engkau tidak duduk di majlis-majlis mereka. Namun permasalahan ketika engkau mengatakan kepadanya assalamualaikum, mengucapkan salam kepadanya, tidak mengapa engkau melakukan hal tersebut. Jangan engkau memboikotnya dalam hal yang seperti ini. Terlebih lagi apabila seorang ahlul bid'ah tersebut, dia seorang yang dipandang besar di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaumnya, sehingga tidak menimbulkan kemaslahatan pada saat engkau memboikotnya dalam perkara tersebut. Maka yang seperti inilah yang disyariatkan bagimu. Maka seorang harus melihat maslahat dan mustadah yang terjadi dalam pemboikotan tersebut. Huna ahlus sunnah ليس هناك مسوغ حتى يفترقوا أو يتهاجروا، فلا ينبغي أن يتهاجروا ولا أن يتقاطعوا، لأن منهجهم واحد، طريقتهم واحدة، عقيدتهم واحدة. إذا أخطأ شخص منهم بينهم نصح، فهمنا؟ فأما التقاطع بينكم يا أهل السنة فلا ينبغي ولا يجوز، فأنتم أولى الناس بالتحاكم إلى الكتاب والسنة. اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله. فأنت سني تخضع للسنة، ماذا تحصل بغيرك؟ العالم إذا حكم بينك وبين زميلك في مسألة خلاص، قال لك اترك اترك، قال لك أنت على الصواب خلاص أنت على الصواب. لا تتعالى بعض الشباب هدانا الله إياه، العلماء يقولون لهم لا تفعلوا هذا، اتركوا هذا الخصام، اتركوا كذا. يقول طيب ما يأتي يومين أو ثلاثة إلا وقد، يومين أو ثلاثة إلا وقد ماذا نبذ ذلك التوجيه. فما يفرق، ما يفرق بارك فيكم، لا بد من الوفاء بالعهود والوفاء بالوعود. ما أنت توعد وتخلص، وتربما الشيطان يأتي يقول أنا أعلم، أنا أعلم بصاحبك. لا، أنت لست أعلم بصاحبك ولا أعلم بمصالحه، فانتبه بارك فيك. من أراد أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام التيمية في باب الهجر فهو كلام جيد نفيس في الجزء 28 في صفحة 206 وما بعد، فهو كلام طويل جيد في روابط الهجر. الشباب كثير منهم لا يحسن مواقف الهجر، الله المستعان. Demikian pula ahlu sunnah. Di antara ahlu sunnah di sana tidak ada sebab yang membolehkan mereka untuk saling memboikot yang menyebabkan mereka berpecah atau menyebabkan mereka saling memboikot antara satu dengan yang lainnya dengan memutuskan hubungan. Sementara manhaj mereka sama, jalan mereka di dalam menempuh agama Allah Subhanahu wa taala ini juga sama. Maka apabila ada seorang yang terjatuh dalam kesalahan, maka ada nasihat di antara mereka. Adapun saling memutuskan hubungan, hal ini tidak sepantasnya dilakukan dan tidak diperbolehkan. Kalian wahai ahli sunnah adalah orang yang lebih utama untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum di antara kalian. Maka jangan kalian fanatik kepada yang lainnya. Maka apabila ada perseteruan, lalu kemudian diangkat kepada seorang hakim, hakim itu telah memutuskan engkau yang benar, maka sudah itulah yang harus dilakukan. Ada sebagian pemuda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kami dan kepada mereka, pada saat ulama mengatakan lakukan yang demikian ini, hendaknya engkau melakukan hal ini, lalu kemudian tidak berapa lama kemudian mereka pun meninggalkan bimbingan para ulama tersebut. Seseorang harus menunaikan janji yang telah ditetapkan, dan boleh jadi terkadang syaitan datang kepadanya lalu kemudian dia pun mengatakan saya lebih mengerti tentang orang itu, tentang temanmu itu saya lebih tahu. Maka katakan pada yang tidak, engkau lebih tidak mengetahui tentang sahabat tersebut. Maka siapa yang ingin merujuk kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka dia bisa membuka kitab Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-28 halaman 206 dan setelahnya. Di dalamnya Syekhul Islam menyebutkan penjelasan yang panjang lebar yang menerangkan tentang permasalahan pemboikotan, dan banyak dari kalangan para pemuda mereka tidak pandai untuk menerapkan permasalahan ini. هذه القضية التربية للناشئ. سؤال واحد. ماذا pertanyaan? Bagaimana jika saya berniat untuk menjadikan anak ana menjadi seorang muhandis untuk menolong kaum muslimin? Kemudian yang bertanya ini mengatakan doakan anak ana ya syekh agar mendapatkan anak yang saleh. يقول السائل هل يجوز لي أن أنوي أن أنوي يعني أن تكون في نيتي أن يكون ولدي هذا إذا صار كبيرا يكون مهندسا ليعين بها ليعين به المسلمين فنرجو دعوتكم شيخنا حتى أحصل على ذرية صالحة. الله يرزقنا وإياكم جميعا الذرية الصالحة ويوفقنا وإياك للخير. مسألة النية لا بأس، لكن مسألة المهندسون فهم كثر في الملايين. نعم، وفي المدينة الواحدة ربما فيه مئات، لكن لو أن النية الصالحة نويت أن يكون عالما معلما للقرآن معلما للحديث، قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا فقال عن عباده المتقين، قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قال من صفاته سبحانه وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة بالدين أئمة بالخير الدال على الخير كفاعله. فلو انك نويت ان يكون معلما للناس الخير باذن الله حتى ولو لم يحصل لك ولد فانت ماجور على هذا الخير. اما المهندسون فهم كثر، ومساله الدنيا الشخص قد يكون نيته اولا حسنه وينقلب بعد ذلك تفسد بسبب كهره المال، بسبب كثرة المال. وإن كانت هذه النية ليست بطالة هي لا بأس يعني، لكن ينبغي أن تنظر إلى ما هو أعلى من منازع الدنيا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم نفع الله به في دينه في الدين والدنيا، وأكبر ما كان يعلم أصحابه الدين، فجمع الله بعد ذلك الدنيا سلمته الله. أنا أفكر أيضا كثيرا ما يخاف الآباء على أبنائهم من قلة الدنيا، ولا يخاف عليهم من النار. سبحان الله، أكثر الآباء ما يخاف على أبنائهم من النار، أكثر ما يخاف على المعيشة. سبحان الله، مع أن المعيشة قد تكفل الله بها. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. انظر إذا ذهب الولد يتعلم القرآن والسنة أبوه ما يعطيه مالا، بعضه ما يعطيه معونة، ولو قال يا أبي تعالى يتعلم في باريس الهندسة والطب يتكلف أن يقترب قرة كذا كذا ألف دولار للشهر. سبحان الله، لكن نرجو الله أن يرزقنا النية الصالحة. اليوم جواب semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita dan kalian agar mendapatkan keturunan yang saleh. Permasalahan niat yang seperti ini tidak mengapa, akan tetapi masalah anak-anak itu nanti menjadi insinyur, insinyur itu sudah banyak sekali. Dalam satu kota ratusan insinyur. Kalau seandainya engkau meniatkan untuk anakmu agar dia menjadi seorang pendidik, seorang mengajarkan kebaikan kepada umat, maka ini adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami menjadikan dari mereka sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai imam-imam yang membimbing berdasarkan perintah dan petunjuk kami. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa, yang disebutkan oleh Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi dengan penuh tawadhu dan mereka rendah diri, maka mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah. Dan pada akhir dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah orang-orang yang bertakwa itu sebagai imam kami, yaitu imam dalam perkara agama yang akan menunjukkan kebaikan, sebab yang memberi petunjuk pada kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Maka hendaknya engkau mengajar, meniatkan agar kemudian anakmu itu menjadi seorang yang mendidik, mengajarkan kebaikan kepada manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini adalah niat yang baik meskipun engkau tidak dikaruniai seorang anak. Adapun menjadi insinyur, mereka terlalu banyak jumlahnya. Ini permasalahan dunia. Akan tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa niat itu secara murni batil. Namun hendaknya bagi orang tua memandang kepada sesuatu yang lebih mendatangkan maslahat dan manfaat. Manfaat dunia, demikian pula manfaat di akhirat. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak beliau telah memberi manfaat kepada manusia dalam hal agama, bahkan dalam hal dunia. Dan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jal memberikan kepada mereka dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Saya memikirkan pula kondisi di mana banyak dari orang-orang tua mereka sebenarnya mengkhawatirkan anak-anak mereka itu nanti kekurangan dunianya, kekurangan materi. Mereka takut anak-anak mereka kurang hartanya. Akan tetapi mereka tidak merasa takut anak-anak mereka dilemparkan ke dalam neraka. Mereka mengkhawatirkan anak-anak mereka tidak punya penghasilan. Padahal masalah penghasilan dan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki dari mereka rezeki. Aku tidak menghendaki mereka memberi makan padaku, sebab sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang maha kokoh dan kuat. Maka yang hendaknya kalian perhatikan agar anak tersebut mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita melihat di antara orang-orang tua, bahkan ada yang ketika anaknya ingin mempelajari Al-Quran dan sunnah, orang tuanya tidak ingin menafkahi, tidak memberikan kepadanya harta sepeser pun. Tapi kalau seandainya anaknya itu berangkat ke Paris, ingin belajar di Paris, belajar di negeri-negeri kafir, maka meskipun dia mengeluarkan $1,000 dalam sebulan, itu tidak mengapa baginya. Maka kita mengharapkan adanya niat yang saleh dari orang-orang tua tersebut. Ziyad, soal sekna. بعضهم يقولون بأن عندهم بنت ولكن تريد تدخل بنته في المدرسة العامة تكون في الاختلاط طبعا من أجل على أنها تصير بعدين ممرضة ليتعين بها الأمهات والأخوات هو يجيبه السؤال الجواب هذا للذكر الأنثى، الأنثى أشد أنها تدخل في مسألة في المدارس المختلطة في زعمها من أجل أن تنفع الأمة، وهذا كلها دعاوي من أجل أن تنفع نفسها، وربما ضرت نفسها قبل غيرها في الفتن في الدين. فهذه من الدعاوي، دعاوي الإخوان المسلمين، هم يقولون نريد طيار مسلم ونريد، فعندنا طيار مسلمون ما هم كفار، عندنا أطباء مسلمون كثير الحمد لله. فإنت احنا لا ننكر أن نكون الطبيب صالحا، هذا مطلوب، لكن ما يقترف الشخص، ما يقترف يرتكب المحرم ثم يقول نيتي كذا، هذا ما يجوز. ابتعد عن المحرم ونيتك اجعلها على جنب. نعم الله يحاسبك الآن على فعلك الخطأ، ولو مات الإنسان قبل أن ينفع الأمة أهلك نفسه، هل عندها رضا أنها تتوب إلى الله وأنها تستهدف دكتورة مورضة وتصير بعد ذلك تنفع الأمة وتتصدق؟ ربما جاءها بعد ذلك رجع صارت مرضة رجع ووقعت في محنة ثانية. فالواجب على المسلم أن يحذر من المعاصي. وفقكم الله. Saya menambahkan dari pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa ada pula yang berpandangan bahwa jika seorang memiliki seorang wanita, anak wanita, maka dia memasukkan di sekolah umum yang mungkin di sana ada ikhtilat, mencampur bauran laki-laki dan wanita dengan alasan bahwa anaknya nanti menjadi perawat atau menjadi bidan yang akan membantu para ummahat, para akhwat. Maka beliau menjawab hal ini sama dengan jawaban tadi. Bahkan wanita lebih parah. Wanita lebih parah. Gimana dia akan belajar di sekolah-sekolah yang penuh dengan pencampur bauran laki-laki dan wanita tersebut? Ya, menurut persangkaannya bahwa dia akan memberi manfaat kepada umat. Mungkin saja dia telah memudaratkan dirinya sebelum memberi manfaat kepada yang lain, atau sebelum mendatangkan kemudaratan kepada yang lain. Maka ini merupakan slogan yang datang bukan dari kaum muslimin. Alhamdulillah kita punya banyak pilot muslim, kita punya banyak dokter muslim, ya. Kita tidak mencari seorang itu menjadi dokter, akan tetapi jangan dia dengan alasan ingin menjadi dokter lalu kemudian dia melakukan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan dengan niat yang baik tersebut lalu kemudian dia membolehkan apa saja yang diharamkan. Ini tidak diperbolehkan. Nah, beliau menambahkan, misalnya seorang dia mencuri, setelah dia mencuri harta curiannya itu dia gunakan untuk bersedekah, boleh nggak yang seperti ini? Tentu yang demikian tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisab kamu dengan perbuatan kamu yang salah ini. Kalau seandainya dia mati sebelum dia memberi manfaat, apa yang terjadi? Ini akan membinasakan dia. Ini akan membinasakan dia. Kalau misalnya seorang anak wanita, dia pada akhirnya berhasil menjadi seorang perawat, namun kemudian dia akan menghadapi berbagai macam ujian berikutnya. Dia harus merawat laki-laki. Nah ini musibah yang berikutnya. Dia harus merawat laki-laki. Maka ini musibah yang berikutnya. Maka anda... Itulah jawaban dari Syekhuna Utsman As-Salami hafizahullah ta'ala. Dan demikianlah daurah kita pada hari ini, dan malam hari ini merupakan penutup dari daurah kita insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu ta'ala memberi taufik kepada kita sekalian, dan semoga Allah azza wa jalla menambah keimanan kita dan senantiasa membimbing kita kepada kebenaran di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para ikhwan yang berkenan hadir dalam acara daurah ilmiah pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat usaha kita sekalian untuk menghadiri daurah ilmiah pada hari ini sebagai amalan saleh dalam timbangan hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membalas kebaikan kepada Syekhuna Utsman Al-Salimi hafizahullah taala yang telah melakukan perjalanan yang demikian jauh untuk mendatangi tempat atau negeri Indonesia ini dan berpindah dari satu kota menuju ke kota yang lain, bukan jarak yang dekat tapi seluruhnya atau mayoritasnya dengan menggunakan pesawat. Akan tetapi subhanallah, beliau sepertinya tidak lelah untuk selalu memberi manfaat kepada kaum muslimin, demikian pula kepada ahlus sunnah. Dan sebagian dari perjalanan safar yang saya saksikan bersama dengan beliau subhanallah merupakan contoh bagi kita sekalian agar kemudian kita membiasakan diri untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan beliau senantiasa mengisi waktu-waktu beliau dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Terkadang beliau membaca hadis lalu kemudian menghafalkan kepada kami yang melakukan safar bersama beliau untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan kemarin dari Solo kemudian berangkat ke Semarang, subhanallah, perjalanan yang kurang lebih 3 jam namun beliau menghabiskan waktunya dengan beribadah, mengerjakan sholat sunnah beliau di atas kendaraannya. Demikian pula perjalanan kemarin dari Semarang menuju ke tempat kita di Balikpapan, subhanallah, beliau menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quranul Karim bersama dengan asisten beliau Syekh Sayyid Ibn Al-Husayn hafizahullah ta'ala. Dan mereka menghabiskan 4 surah mulai dari berangkat naik pesawat, maka mereka membaca surah dari Al-Isra sampai kepada surah Taha, mereka menghabiskannya sampai mendarat di bandar udara Balikpapan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai contoh bagi kita agar kemudian kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai di sini insyaAllah acara daurah kita, dan keesokan harinya ada sedikit nasihat terkhusus kepada para da'i dan para ustaz. Besok insyaAllah setelah fajar tanpa terjemahan, ya, tanpa terjemahan. Bagi yang ingin hadir silakan hadir, bagi yang ingin mengetahui terjemahannya silakan ditanyakan nanti kepada para ustaz yang ikut hadir dalam tausiah besok insyaAllah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.